Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi idznillah ta'ala kita melanjutkan insyaallah ta'ala bacaan kita dari kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fil 'alaqati bainar ra'i war ra'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala. Kita melanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu as-sam'u wa tha'a li ulatil amr, yaitu mendengar dan taat kepada ulatul amr. Naam, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa. Naam, berkata penulis hafizahullah ta'ala, li ulatil amri hukukun, para penguasa memiliki hak-hak, ahammuha wa akhtaruha as-sam'u wa ta'ah malam ya'muru bima'siyatin, yang paling pentingnya dan yang paling bahayanya adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan ta'at. Nah, maksudnya paling penting adalah paling prinsip, merupakan prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip syariah. Dan akhtar, berbahayanya adalah yaitu ketika dilanggar prinsip tersebut, maka ini akan menimbulkan kerusakan dan kemafsadatan. Oleh karena itu beliau mengatakan ulatul umur memiliki hak-hak, ahammuha wa akhtaruha as'amu wa ta'ah, yang paling pentingnya dan paling bahayanya adalah mendengar dan taat malam ya'muru bima'siyatin, selama penguasa tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat. Nah, berkata penulis dalam footnote hafizahullah ta'ala, wa ma'na la ta'ata li waliil amr idza amara bi ma'siyatillah, bahwa tidak ada ketaatan kepada penguasa apabila dia perintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, yakni fi ma amara bihi minal ma'siyati faqat, fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, yakni dalam perkara yang dia perintahkan untuk bermaksiat saja, maka tidak boleh ditaati. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala Sang Khaliq. Fayasma'ulahu fayusma'ulahu wa yuta'u mutlaqan ilal ma'siyah, maka didengarkan dan ditaati seorang penguasa secara mutlak, kecuali jika dia perintahkan untuk bermaksiat. Maka satu kondisi ini, la ta'ata wala sam'ah, tidak ada ketaatan dan tidak pula mendengar ketika dia perintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, didengarkan dan ditaati secara mutlak. Secara mutlak. Barakallahu fikum. Wala nanza' yadan min ta'atin. Tidak boleh kita mencabut tangan dari ketaatan terhadapnya. Lima akhrajahu Muslimun, disebabkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala min hadis Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, wa fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu wa la tanza'u yadan min ta'atin. Hadis Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apabila kalian melihat dari penguasa-penguasa kalian sesuatu yang kalian membencinya, fakrahu amalahu, maka bencilah amalannya, tetapi wala tanza'u yadan min ta'ati, tapi jangan kalian mencabut tangan dari ketaatan terhadapnya. Nah, artinya bencilah amalan maksiat tersebut, amalan yang menyelisihi syariah tersebut, tetapi jangan mencabut ketaatan, mencabut tangan dari ketaatan terhadapnya. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat gamblang dan jelas, barakallahu fikum, tidak ada kesamaran di dalamnya. Nah, bahwa secara mutlak wajib mendengar dan taat kepada penguasa, kecuali dalam satu keadaan, yaitu perintah untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita diam, kita benci maksiat tersebut, amalan tersebut, namun kita bersabar ya darinya dan tidak mencabut ketaatan terhadapnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kembali penulis bidah Allah taala menjelaskan, yaitu dengan menukilkan firman Allah taala setelah mengatakan bahwa ulatul amr secara mutlak ya wajib ditaati, dan diantara hak yang paling penting dan sekaligus yang paling bahaya adalah mendengar dan taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah taala dan taatlah kepada rasulnya dan kepada ulil amri minkum, kepada penguasa di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang demikian itu adalah ahsanu ta'wila, akan menimbulkan akibat yang paling baik. Nah, yakni jika segala perselisihan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya demikian pula kepada ulil amri minkum, kepada penguasa di antara kalian, maka pasti akan berakibat dengan akibat yang baik. Nah, Fafil ayati dalilun ala wujubis sam'i wa ta'ah bima ya'muruna bihi malam ya'muru bima yukhalifu ta'atallah wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalam ayat terdapat dalil wajibnya mendengar dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh para penguasa, selama dia tidak memerintahkan hal yang menyelisihi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian dalil di dalam ayat Al-Quran, yakni dalam suratul Nisa pada ayat 59 yang sering kita dengarkan, barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala menyeru kita semua orang-orang yang beriman untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya, kemudian kepada ulil amri, kepada para penguasa. Nah, dan jika kita berselisih dalam sesuatu, maka kita kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jika kita semua mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian berkata penulis hafizahullah ta'ala setelah menukilkan firman Allah ta'ala di atas, beliau menukilkan pula kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ammara alaihim rajulan minal ansar wa amarahum ayuti'uhu faghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni qalu bala qala qad azamtu alaikum lamma jama'tum hataba wa awqattum nara thumma dakhaltum fiha fajama'u hataban fa awqadu nara falamma hammu bidukhuli faqama yanzuru ba'duhum ila ba'd faqala ba'duhum innama tabi'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar afanadkhulha fabainama hum kadhalik id hamadatin nar wa sakana ghadabuhu fadhukira lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala law dakhaluha ma kharaju minha abadan innama ta'atu fil ma'ruf. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyah, yakni pasukan jihad, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menunjuk salah seorang dari Ansar untuk memimpin pasukan tersebut. Yakni sariyah adalah pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah, dikirim dengan tanpa beliau ikut serta di dalamnya. Nah, berbeda dengan ya al-ghazwu, maka ghazwah, kalau disebut dengan ghazwah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya, ya, dan memimpin langsung peperangan tersebut. Nah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan dan menunjuk pimpinannya adalah seorang dari Ansar. Nah, dan pimpinan tersebut memerintahkan pasukannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentunya para pasukan jihad untuk taat kepada pimpinan tersebut yang ditunjuk oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, wajib kalian taat kepada Amir jihad yang telah ditunjuk tersebut. Maka suatu hari faghadiba alaihim, ya, pimpinan tersebut marah terhadap pasukannya. Waqala, dan dia mengatakan, alaysa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, tidakkah sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk taat kepadaku. Maka pasukan jihad menjawab, bala, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk taat kepadamu sebagai amir, amirul jihad. Qala qad azamtu alaikum, lalu dia berkata, sungguh aku telah bertekad atas kalian ketika kalian mengumpulkan kayu bakar dan kalian menyalakannya, aku bertekad agar kalian masuk ke dalam api tersebut. Naam, yakni dia perintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api. Naam, disebutkan oleh sebagian ya ulama bahwa dalam syarah hadis ini, ya, ini sebagai bentuk ujian, imtihan atau ikhtibar, ya, pasukan pimpinan perang ini menguji pasukannya. Dan sebagian mengatakan bahwa dia mazhan, yakni bermain, bergurau, ya. Nah, fajama'u hataban fa'auqadu nara, maka mereka mengumpulkan kayu bakar lalu mereka menyalakannya. Ketika mereka berkeinginan untuk masuk, ya, ada tekad untuk menceburkan diri ke dalam api tersebut sebagai ketaatan terhadap pimpinannya, ya, disebabkan Nabi mewajibkan untuk taat kepadanya. Faqama yanzuru ba'duhum ila ba'd, ketika, ya, mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam api, sebagian mereka memandang, saling melihat pada sebagian yang lainnya. Lalu sebagian mereka berkata, hanyalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berlari dari api. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghindar dari api. Nah, afana dakhuluha, apakah kita kemudian akan masuk ke dalam api? Sementara kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita untuk masuk ke dalam api atau memerintahkan kita untuk lari dari api. Apakah kemudian kita akan memasukinya? Sebagian mereka mengatakan demikian. Ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba apinya padam, ya, dan kemarahan sang amir sudah meredah. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda alaihi salatu wassalam, laudakhuluha ma kharaju minha abadan. Seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini syahidnya sisi pendalilan dari hadis, yaitu tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Sehingga dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, ya, memberi ancaman, kalau saja kalian masuk ke dalam api tersebut walaupun itu atas perintah amir, maka kalian tidak akan keluar selama-lamanya. Maksudnya kalian, ya, melakukan dosa, bahkan itu dosa besar, ya, yang akan mengakibatkan dukhulun nar, ya, masuknya ke dalam api neraka, waliyadu billah. Nah, sehingga di sini menunjukkan tidak bolehnya taat walaupun kepada pimpinan, kepada penguasa, jika dalam perkara itu adalah perkara maksiat. Ya, perkara maksiat, dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan masuk ke dalam api adalah termasuk perkara bunuh diri. Ya, qatlun nafs, bunuh diri adalah merupakan dosa besar. Barakallahu fikum. Naam. Ya, akan tetapi perbuatan dosa besar ini tidak termasuk perbuatan kufur atau tidaklah menjadikan pelakunya kafir atau keluar dari Islam. Walaupun Mu'ad bin Nar diancam dengan neraka, namun pelakunya tidak kekal di dalamnya selama dia tidak meyakini bahwa itu adalah halal. Ya. Na'am barakallahu fikum. Jika dia meyakini halal, maka dia keluar dari Islam. Nah, dan ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain, yaitu seseorang yang berjihad yang kemudian membunuh dirinya, menusuk dirinya dengan pedangnya. Nah, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah memberitakan bahwa dia min ahli nar, termasuk penduduk neraka. Nah, yaitu dengan dia membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Ya, maka demikian pula hadis ini, membunuh diri, ya, walaupun itu perintah dari amir penguasa, diharamkan dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Karena itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah taala. Kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Falyatafaddal al muadzin. Naam, alhamdulillah. Ikhwani fid din, azzakumullah. Naam. Adzannya di keraskan suaranya sedikit, Yusuf ditambah. Ya, dilantangkan suaranya. Jangan suara apa? Suara apa namanya? Orang yang lagi merenung atau ya bersedih. Tapi suaranya suara lantang. Ya, dilantangkan sedikit suaranya Yusuf. Nah. Ya, lumayan alhamdulillah. Artinya sudah bisa, tinggal diluruskan, tinggal diajari lagi. Naam. Tadi shinnya, nah, diperbaiki huruf shinnya, ashadu, kurang fasih, tapi sudah bisa, insyaallah bisa. Naam. Baik, kita lanjutkan keterangan muallif hafizahullah taala, yaitu hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, as-samu wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyati fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Nah, hadis ini sudah berulang-ulang dan sering kita dengarkan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taat adalah perkara yang hak selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah bermaksiat, maka tidak ada sam'a, tidak ada ta'ah. Ya, tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Barakallahu fikum. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dalam sahih keduanya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani, wa innamal imamu junnatun yuqatalu mi waraihi wa yuttaqa bihi, fa in umira bi taqwa Allah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran, wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Naam. Hadis ini juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang taat kepada amir, kepada pimpinan, penguasa, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Nah, dan sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, pimpinan, amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, di sini Rasul menggandengkan ya ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan taat kepada amir, dengan taat kepada penguasa. Barang siapa yang bermaksiat kepada penguasa, berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Naam, barakallahu fikum. Wa innamal imamu junnah, dan hanyalah penguasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Ya, ya, dalam riwayat yang lain yang sudah lewat adalah payung, payungnya Allah di muka bumi. Ya, maka dalam riwayat ini junnah, tameng. Tameng itu yang kita pakai menjaga diri, berlindung darinya. Ya, yuqatalu min waraihi, berjihad dari belakangnya. Yakni berjihad dengan bersamanya. Ya, bersama penguasa. Ketika dia memerintahkannya, maka wajib kita berjihad bersamanya, yakni dari belakangnya, kita menjadi pengikutnya. Ya, dalam berjihad, barakallahu fikum. Wa yuttaqa bihi, dan ya imam adalah tempat dijadikan sebagai pelindung. Ya, tempat berlindung. Fa in amara bi taqwallah, jika dia perintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka sesungguhnya baginya pahala. Ya, tapi jika dia berkata dengan selainnya, fa inna alaihi, maka atasnya, yakni dosa baginya jika dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak pula dia berbuat al-adl. Ya. Naam, baginya dosa. Barakallahu fikum. Wa qad 'azzama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amra ta'ati waliil amr faja'ala sabila salamati min du'ati 'ala abwaabi jahannam. Huwa luzumu jama'atil muslimin wa imamihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan perkara taat kepada para penguasa. Ya, dan menjadikannya sebagai jalan keselamatan dari para da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, jadi untuk selamat dari para da'i-da'i yang menyesatkan, yang menyeru pada pintu-pintu neraka, adalah dengan cara taat kepada waliul amr. Ya, yaitu luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, komitmen di atas persatuan kaum muslimin, jamaahnya kaum muslimin, dan pimpinannya mereka dan penguasanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menukilkan hadis yang berikutnya, hadis yang cukup panjang, barakallahu fikum, yang ma'ruf, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, yang kita akan bacakan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya biiznillah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.